Adapun muslim, nah, nilainya mahal. Baik, nyawa muslim lebih berharga daripada dunia dan seizinnya. Nah, oleh kalau itu ya, untuk menyelamatkan itu darurat. Kalau hewan, sepertinya tidak. Nah, tapi masuk dalam pembahasan kita ini sekarang nanti, ya, kita akan pelajari. Nah, pada mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad, pokoknya intinya ada masyarakat, termasuk menurut mazhab Hambali, jika untuk menyelamatkan harta, ya, boleh menjamak sholat. Jadi kalau misalkan sholat itu bisa dijamak, kita punya hewan ternak misalnya terancam tenggelam, ini kita terus berusaha selamatkan sampai kita tunda sholat untuk kita jamak dengan sholat berikutnya, boleh. Nah, kalau tidak bisa dijamak, na'am, wallahu alam, sepertinya beda dengan menyelamatkan manusia. Wallahu alam. Jadi tetap sholat, laksanakan sholat pada waktunya. Qadarullah masyaAllah. Jika hewan itu kemudian mati, ya, apa ini? Boleh kamu membeli barang seperti sirwal, jubah dan yang lainnya di toko jamaah tabligh? Nah, pada asalnya sih boleh. Nah, selama itu sifatnya cuma membeli sebentar terus keluar, jadi tidak berlama-lama di situ berbincang-bincang sana kemari. Nah, sampai dipengaruhi oleh jamaah tabligh atau sebaliknya, berlama-lama di situ untuk mendakwai jamaah. Biasanya jamaah tabligh itu tidak berilmu, gampang didakwai. Biasanya jamaah tabligh begitu. Nah, karena mereka semua orang baru diajak kemudian masuk tabligh, ya, bukannya disibukkan belajar, disibukkan berdakwah, khuruj dengan iming-iming fadilah. Nah, dan itu salah satu bid'ahnya mereka. Khuruj 40 hari, fadilahnya sekian, dan seterusnya. Nah, penetapan fadilah, keutamaan, pahala karena khuruj sekian hari, nah ini bid'ahnya di sini. Nah, maka mereka rata-rata juhala. Rata-rata tidak berilmu. Nah, kalau diajak diskusi, mudah. Nah, dipatahkan. Jadi kalau sekalian mendakwai, malah bagus. Nah, ya, sambil didakwai. Baik. Tapi kalau di sana ada toko Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah, meskipun harganya lebih mahal, milih mana anda? Belanja di toko Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang salafi, atau di toko jamaah tabligh meskipun lebih murah? Nah, toko saudara semanhaj. Nah, membantu dia meskipun lebih mahal. Begitu. Hah? Betul kan? Nah, namun kalau misalnya memang tidak ada yang lain, terus butuh dan di situ ada toko, ya, penjual sirwal itu jamaah tabligh misalkan, ya tidak apa-apa beli dari dia. Sebatas jual beli seperti itu. Nah, yang hati-hati, nanti dipijit-pijit antum. Nah, dipijit-pijit terus diajak khuruj. Baik.